PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Kembali ke Masa Lalu. Kiriman Jimatres Wahyu Subuh Groworejo. Singkat ini saya alami kurang lebih 15 tahun yang lalu. Usia saya 26 tahun sekarang. Dari usia 4 sampai 19 tahun saya tinggal di alun-alun Bojonegoro karena orang tua saya menempati kantin di lapangan tenis alun-alun Bojonegoro. Kejadian ini saya alami saat saya masih duduk di sekolah dasar. Pada saat itu seperti biasanya, saya bermain di sekitaran dalam alun-alun, tepatnya di sekitaran air mancur. Hari itu saya bermain sendirian. Tiba-tiba saya merasa bingung karena setiap saya berjalan, seolah-olah saya merasa bingung mau kemana. Sudah berjalan ke sana kemari, saya tetap saja kembali ke tempat saya semula. Rasanya selatan itu utara dan sebaliknya. Akhirnya saya duduk di tempat duduk sebelah barat air mancur alun-alun Bojonegoro. Lalu tiba-tiba angin begitu kencang mengguyahkan pohon-pohon di sekitarku. Debu dan pasir berterbaran di sekitarku, lalu kututup mataku. Tidak lama kemudian kubuka mataku dan anehnya aku tidak tahu sekarang berada di mana. Gimana ini? Tanya dalam hatiku, aku lantas berjalan dan mencari tahu aku sedang berada di mana. Rasa takut, heran dan tidak percaya campur aduk di hatiku. Di sebelah selatan alun-alun aku melihat sebuah tempat pagelaran ketoprak. Lalu aku pergi ke arah timur. Kalau di zaman sekarang mungkin tepatnya di sekitar kantor Pemkab, aku melihat sebuah gedung bioskop. Pemandangan aneh terus berlanjut, di mana aku melihat sebuah lapangan tenis dan di sana ada bapak dan ibu sedang berjualan. Tapi dari apa yang kulihat mereka jauh beda dari biasanya. Mereka tampak masih muda, harusnya waktu itu umur ibu 50 tahun. Tapi yang kulihat beliau lebih muda dari apa yang seharusnya terjadi. Dan tampak bapakku juga masih agak muda, karena seharusnya waktu itu beliau sudah menginjak usia 68 tahun. Aku heran, tidak percaya dan takut apa yang sebenarnya terjadi. Lalu aku segera masuk ke lapangan tenis. Tapi sebelum aku melangkahkan kakiku ke dalam lapangan itu, ada seorang memegang pundakku dari belakang. Dia berkata, "Tak seharusnya kamu di sini. Ayo, aku antar pulang." Aku menoleh, ternyata orang itu tinggi, besar, gagah, sambil memakai seragam militer. aku bertanya. Kenapa? Itu bapak dan ibuku, aku ingin menemui mereka. Jangan, karena kamu terlanjur ke sini, maka kamu cukup melihat saja dari sini. Karena kalau kamu menemui mereka, kamu akan berubah takdir. Sudah, ayo ikut aku. Kamu akan kuantar pulang. Tanpa sempat bertanya, beliau mengajakku pergi ke sebuah tempat. Dan sekejap saja kualikan penglihatanku, tiba-tiba beliau menghilang dan angin begitu yang kencang terjadi lagi, sama seperti yang kualami sebelumnya. Dan setelah itu aku sudah berada di hadapan sebuah patung pahlawan yang berada tepat di tengah alun-alun Bojonegoro. Aku berlari karena aku masih takut dan merinding dengan apa yang aku alami. Lalu setelah aku ceritakan kepada bapak dan ibuku, mereka seolah-olah tidak percaya dan heran dari mana aku bisa mengarang cerita yang memang seperti kenyataan di waktu sekitar tahun 70-80-an. Sampai sekarang bapakku sudah almarhum pun, ibuku masih tidak percaya dengan ceritaku itu. Demikian cerita singkat yang bisa saya persembahkan untuk seluruh jimat sejagat raya. Saya Wahyu Subo Jimatres dari Ngrowarjo. Salam Jimat.